Qala rahimallahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhul imam al-allama muwafaquddin Abdullah ibn Ahmad, Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudama ibn Mikdam ibn Nasr al-Maqdisi rahimallahu ta'ala. Ma'ruf setiap para ulama mereka menulis kitab-kitab mereka dengan basmalah. Ini sudah kita sering lewati. Baik, dengan beberapa faedah tentunya. Kita mencontoh dalam kitab Allah dan juga rasail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam at-tabarruk meminta barakah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekhul Imam Al-Allamah Muwafaquddin, al-imam, kata para ulama, dikatakan seorang sebagai imam karena dia sebagai imamun fil ilmi wa imamun fil salah, sebagai rujukan di dalam ilmu dan juga di dalam salat, pemimpin di dalam ilmu, kembali kepadanya ilmu, dan juga sebagai pemimpin dalam salat, sehingga mereka disebut imam, ya, al-imam Syafi'i, imam Malik, imam Ahmad. Semua mereka adalah imam, pemimpin dalam ilmu dan dalam salat. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, imamun fi salat semuanya. Baik. Seperti antum ketahui tentang kisah wafatnya Umar. Baik. Bukankah beliau wafat dalam keadaan salat mengimami kaumnya, sehingga mereka disebut imam. Tayyib. Demikian pula al-allamah, ini adalah suatu sifat yang diberikan kepada orang yang terkumpul padanya berbagai macam cabang disiplin ilmu, sehingga dia layak dikatakan sebagai allamah. Ini sebagai apa? Mubalaghah. Terkumpulnya berbagai macam cabang disiplin ilmu kepada beliau. Sehingga dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala, ya, kata beliau dengan makna lafzul allamah, lafzul allamah la yastahiqqu ahadun fi zamanina ay yutlaq illa ala Ibn Baz rahimallahu ta'ala. Lafzul allamah tidaklah berhak ditujukan di zaman kita, kata beliau, kecuali kepada Ibn Baz rahimallahu ta'ala, Syekh Abdullah bin Baz, karena beliau ma'ruf bi imamatihi wa bi ilmihi wa bi fatawi, ilmu dan fatwanya beliau. Ya. Sehingga kata Syekh Al-Utsaimin, yang berhak disandang gelar allamah di zaman beliau adalah Ibn Baz rahimallahu taala. Tayyib. Meskipun apa di zaman kita menyebar, ya, banyak para ulama dipanggil dengan allamah. Tayyib. Muwafaquddin sebagai laqab orang yang diberikan taufik, serasi, layak, cocok, sejalan dengan agama. Baik. Tetapi lafaz seperti ini, kata para ulama, termasuk daripada lafaz muhdatha, lafaz yang baru. Ya. Perkara-perkara atau lafaz-lafaz yang didafakan pada din, muwafaquddin, badruddin, syamsuddin, qamaruddin, ya, ataupun yang lainnya yang didafakan kepada agama, Ini merupakan apa? Min umuril muhdatsah, yang keberadaannya kurang lebih pada qarn rabi' al-hijri. Muncul lafaz tersebut pada tahun ke-4 Hijriah atau kepada tahun 400 Hijriah. Sekitar itu. Yang tentunya lafaz ini didatangkan oleh orang-orang ajam non-Arab, yang mereka masukkan menggelari kepada kalangan kaum muslimin. Dan hal itu kata para ulama, lam yakun dzalika fi sahabati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum. Tidak ada para sahabat dan orang-orang setelahnya mereka dilakobi sebagai apa? Muwafaquddin atau Badruddin atau apa saja yang didefinisikan ke dalam agama. Baik. Sehingga dari sini para ulama berselisih tentang apa pelakoban seseorang, ya, dikatakan muwafaquddin ataupun yang lainnya. Baik. Sebagian mereka ada yang berpendapat jika itu dinisbatkan kepada ahli ilmi wassalah wal khair, ataupun dari orang-orang yang berpegang teguh dalam sunnah, mereka memandang makruh. Ya. Kenapa mereka memandang makruh? Karena fihi min tazkiyatin nafsi, terkandung dari makna lakob tersebut sebagai tazkiyah, rekomendasi. Ya. Seperti di sini muwafaquddin berarti apa? Orang yang telah serasi, selaras dengan agama. Itu dari maknanya. Seolah-olah apa? Tazkiyah nafs. Baik. Ini sebagian para ulama memandang makruh. Dan tentunya sebagian yang lainnya ada yang memandang boleh pula. Karena hal ini banyak ditujukan kepada para ulama. Baik. Tetapi tabi'in. Adapun lafaz ini, perkara yang didapatkan dalam agama ditujukan kepada orang-orang kafir, fajir, ya, asi dan yang lainnya, tentunya apa? Tidak boleh. Tidak boleh untuk lafaz ini diitlakan kepada orang-orang kafir. Kunyah beliau Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad, dan sebagian cetakan ada yang saqat Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudama Ibn Mikdam Ibn Nasr Al-Maqdisi rahimallahu ta'ala. Al-Maqdisi baldatun ma'rufah, suatu negeri yang ma'ruf, yang antum ketahui, fihi Masjidil Aqsa, yang ada padanya Masjidil Aqsa, yaitu di Palestina, di Maqdis. Baik. Kata beliau rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, dan tentunya beliau adalah hambaliyun madhab, madhabnya hambali, ya, fil fiqh madhab beliau Ibn Qudama hambaliyun madhab. Dan bahkan beliau sebagai memiliki peran khidmah yang besar terhadap madhab hambali dalam fikih Imam Ahmad, dengan karya yang terbesar yang beliau cetak, yaitu Al-Mughri, ya, kitab yang azimah, nafi'ah fil fiqhi, kitab Al-Mughri, yang beliau berjalan di atas madhab Imam Ahmad, tetapi beliau menyebutkan perselisihan daripada berbagai macam madhab yang ada di dalam fikih pada karya tulisnya Al-Mughri. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-mahmudi bi kulli lisan, al-ma'budi fi kulli zaman, alladhi la yakhlu min ilmihi makan, wa la yushghaluhu aw yushghiluhu sya'nun an sya'nin, jalla 'anil ashbahi wal andad, wa tanazzaha 'anil sahibati wal awlad, ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهم القلوب بالتصوير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الأسماء الحسنى وصفات العلى. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكما وسع كل شيء وعلم وسع كل شيء رحمة وعلما. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. Ini sebagai khutbah mukaddimah dari beliau, yang para ulama mengatakan khutbah seperti ini dikatakan sebagai bara'atul istihlal. Yaitu apa? Kandungan khutbah yang mencakup perkara yang akan beliau sampaikan setelahnya, baik dari isi khutbahnya atau dari isi kitabnya. Beliau singgung di pembukaan, itu namanya bara'atul istihlal. Ya, beliau cuplik terlebih dahulu dan di dalam pembukaan yang isinya apa, sebagai garis besar yang akan disampaikan nanti dalam pembahasan. Sebagian para ulama mengomentari pembukaan seperti ini, ya, bahwasanya tentunya sebaik-baik pembukaan itu mengikuti apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Jabir di Muslim. Ya, sebaik-baik pembukaan. Karena Rasulullah katakan, "Wa khairul haji haji Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam." Haji Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu khutbah hajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu sampai akhir. Itu khutbah yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang terbaik dalam pembukaan seperti itu. Tayyib. Dan tentunya tidak sampai pada derajat haram atau makruh ketika kita memakai pembukaan dengan yang lain. Ya. Cuma tadi afdaliyah. Karena Rasul katakan khairul haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebagian para ulama, apabila majlis tersebut sudah terulang-ulang, ya, berkali-kali, banyak dari para ulama yang tidak membuka dengan khutbatul hajah kecuali apa, di awal pembukaan pertama. Adapun setelahnya dengan apa, pembukaan biasa atau ringkas. Dan itu pun tidak mengapa. Dan barang siapa yang membuka lagi setiap majlisnya dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu seperti pembukaan Rasulullah, itu pun tidak mengapa. Tayyib. Alhamdulillahil mahmud bi kulli lisan, segala puji hanya milik Allah SWT, yang Allah SWT dipuji oleh seluruh lisan. Allah SWT dipuji oleh seluruh lisan. Sebagaimana Allah SWT firmankan, yusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahu tasbihahum. Kata Allah SWT, langit yang tujuh, demikian pula bumi dan yang seisinya, semua mereka bertasbih kepada Allah SWT. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, dan tidaklah dari segala sesuatu melainkan semuanya bertasbih kepada Allah SWT. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak tahu seperti apa tasbihnya mereka. Ya. Sehingga dikatakan oleh beliau rahimahullah ta'ala, alhamdulillahil mahmud bi kulli lisan, Allah SWT dipuji oleh seluruh lisan. Karena Allah yang berhak untuk apa dipuji. Sehingga tidak ada suatu lisan pun melainkan mereka semuanya apa bertasbih, memuji dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi dalam firman-Nya, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Segala sesuatu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. seluruh makhluk Allah. Ya. Sehingga jangan sampai antum kira mereka tidak bersuci atau tidak mentasbih Allah SWT, memujinya. Karena Allah katakan tadi, walakin la tafqahun, kalian tidak tahu, tidak faham seperti apa tasbih mereka. Ya. Bahkan boleh jadi kita kalah tasbihnya dengan mereka yang kita tidak mengetahui cara mereka bertasbih kepada Allah SWT, ya. Pohon-pohonnya, binatangnya, benda-bendanya, seperti apa mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apakah di sini juga mencakup kafir? Abu Lutfi. Fahal kafir yusabbihun Allah? Apakah orang-orang kafir mereka bertasbih kepada Allah? Bertasbih? Tidak. Abu Ihsan. Tidak bertasbih. Sementara Allah SWT firmankan, wa in min syai'in, tidak ada dari segala sesuatu melainkan apa? Bertasbih kepada Allah SWT. Ini bersifat umum, kata para ulama. Yashmalul kafir, mencakup orang-orang kafir pun sama bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakin ma'ruf bahwasanya tasbih yakunu bil lisan. Ya. Tasbih yaitu dengan lisan. Wal lisan, dan lisan ada dua, lisanul hal dan juga lisanul maqal. Lisanul maqal ma'ruf. Ya. Manusia bertasbih dengan ucapannya, dengan lisannya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu ma'ruf. Sehingga apa? La yumkinul kafir yusabbihullah bilisanihi al-maqal. Seorang kafir itu tidak mungkin bertasbih kepada Allah SWT dengan lisannya, ya. Kenapa? Karena mereka apa? Mensifati Allah SWT dengan sahibah wal aulad, memiliki istri ataupun anak, sehingga tidak mungkin dengan apa? Lisan. Tetapi mereka, kata para ulama, bertasbih kepada Allah SWT bilisanil hal, dengan keberadaan mereka, ya, kesempurnaan ciptaan mereka, keberadaan mereka, tampang mereka, keberadaannya ini, kata para ulama, menunjukkan apa? Tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya yang mampu mencipta dengan sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga apa? Lisanul hal, keberadaan si kafir bertasbih kepada Allah SWT, mensucikan Allah SWT dari apa? Berbagai macam kekurangan dan ketidakmampuan. Baik, karena tadi ya, lisan ada dua. Lisanul maqal yang ma'ruf yang kita ketahui, dan juga ada lisan al-hal. Wallahu a'lam bishawab.